Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iraqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Matta salat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Wa ala alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, tahhir kulubana minan nawaya as-sayyi'ah wa minan nifaqi wal hikdi wal hasadi wa hassin ya Rabbana furujana minal fawahish. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jannibna ya Rabbana bainana wa baina khatayaya wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Ya ghafiratu dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub. Wa ya satir al-uyub isturi al-uyub ya allam al-uyub ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana uhsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati ahli al-Quran wa imamihi mahbibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut, al-shahadata inda al-maut, wal-jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa, alhamdulillah, syukur dan syukur mari terus dan terus kita tingkatkan. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan itulah Tuhan kita Allah yang Maha Kasih. Nikmat yang sungguh luar biasa pada kita saat ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk terus belajar dan belajar, berkumpul di tempat yang mulia di taman surga. Semoga ini benar-benar mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama Imam An-Nawawi rahimallahu taala dengan pengarahan-pengarahan dan bimbingan beliau untuk menjadi orang pembawa Al-Qur'an yang sesungguhnya. Pendidikan dari Imam Nawawi untuk sang guru pembawa Al-Quran dan pembawa ilmu Al-Quran. Dan juga nasihat untuk siapapun yang belajar ilmu Al-Quran. Didahulukan oleh Imam An-Nawawi pendidikan untuk sang guru. Tata krama dan adab sang guru di saat mengajarkan ilmu agama. Sebab dari situlah ilmu akan mengucur. Dari situlah ilmu akan mengalir. Dari situlah akan ilmu akan dipindah kepada murid. Kemudian setelah itu Imam Nawawi akan mendidik murid agar benar-benar layak menjadi murid yang mendapatkan curahan ilmu, yang bisa diberi ilmu. Maka murid ini pun harus dipersiapkan. Dipersiapkan dan ini pun harus dididik sang murid tersebut untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa menerima ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Kita sudah sampai kepada adab dan tata krama seorang murid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin ila anqal. Waslun fasal. Fi adabil muta'allimi, di dalam tata krama seorang murid. Ini fasal menjelaskan tata krama seorang murid. Dan mari kita dengar yang merasa menjadi murid dimanapun berada. Jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allimi. Jami'u ma dzakarnahu, semua yang telah kami sebutkan, kata Imam Nawawi, min adabil mu'allimi, dari tata krama seorang guru, fi nafsihi, sekaligus itu adalah adabun, tata krama lil muta'allimi, bagi seorang murid. Di sini akan disebutkan tambahan tata krama. Semua ilmu atau semua tata krama yang disebutkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan tata kramanya guru, hendaknya itu pun juga dijadikan tata krama oleh seorang murid. Kemudian ada tambahannya, yaitu ini yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa min adabihi, dan tambahan daripada tata kramanya seorang murid. Ala allai ayyajtanibal asbaba. Menjauhkan diri dari sebab-sebab. Ayyajtanibal asbaba, menjauhkan diri dari sebab-sebab. Asyaghilati, yang merepotkan, menyibukkan. Anit tahsili, untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan, kecuali sebab tersebut. Labudda minhu, harus. Lilhajati, karena keperluannya. Hendaknya seorang murid menjauhkan diri dari kesibukan yang bakal mengganggu di dalam menuntut ilmu. Semua kesibukan, termasuk mencari nafkah. Kecuali hajat sesuatu yang ia butuhkan untuk nafkahnya, untuk makannya. Lebih dari itu tidak. Artinya jangan berharap mendapatkan ilmu. Seorang penuntut ilmu yang ternyata di saat menuntut ilmu menyibukkan dirinya untuk mencari kekayaan. Karena itu kesibukan. Kecuali hajat, agar dia tidak merengek meminta-minta. Dan para ulama terdahulu di saat menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan. Dia bekerja hanya untuk secukupnya. Kemudian setelah itu kembali belajar. Di saat habis bekalnya kembali kerja secukupnya. Setelah itu kembali lagi ke tempat belajar. Dan begitulah mereka di dalam menuntut ilmu. Apalagi jika ada orang belajar sudah tidak perlu mencari nafkah, karena di tempat tersebut mungkin telah dimuliakan oleh gurunya. Tinggal makan, tinggal belajar. Nah, kalau masih sibuk kepada selain urusan belajarnya sungguh, dia tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Yang dipikirkan adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan yang melimpah ruah. Sementara masanya adalah masanya belajar dan menuntut ilmu. Jadi itulah wahai para penuntut ilmu. Kecuali Anda yang menuntut ilmu, mungkin karena Anda adalah orang seorang suami yang punya istri dan anak. Maka ketahuilah, tentunya memang Anda hendaknya mencari nafkah untuk itu semuanya. Untuk mencari nafkah karena itu kewajiban dan tidak bisa tidak. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak butuh untuk itu semuanya, kenapa harus menyibukkannya? Mungkin Anda adalah seorang yang masih bujang, yang memang ditugaskan oleh orang tuamu untuk menuntut ilmu, dan orang tuamu pun sudah bersedia untuk membiayaimu, membekalimu untuk menuntut ilmu, akan tapi kenapa engkau menyibukkan untuk selain itu? Atau Anda adalah seorang yang hidup sendiri, yang tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah akan sanak saudara, maka ketahuilah, jika engkau menjadi penuntut ilmu, menjadilah penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Jangan menyibukkan dirimu untuk sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Akan tetapi, jika ada di antara kalian, ini peringatan dari Imam Nawawi, kalau memang butuh, Anda menuntut ilmu, akan tetapi Anda masih punya tanggung jawab, maka ketahuilah, hendaknya kita di saat seperti itu juga penuhi tanggung jawab kita. Karena itu pun juga bagian daripada kewajiban yang harus kita penuhi. Wa yambahi, dan seyogyanya sebagai seorang penuntut ilmu itu, ayyutahhira qalbah. Ayyutahhira qalbahu, mensucikan, membersihkan hatinya. Minal adnasi, dari segala macam penyakit hati. Belajar. Sehingga yang perlu dipelajari seorang penuntut ilmu tidak hanya ilmu yang dihafalnya, bukan sekedar ilmu yang akan difahaminya, akan tapi yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah juga membersihkan hatinya. Maka harus ada keseimbangan. Bagi seorang mutafaqih, menuntut ilmu hukum halal haram dibarengi dengan ilmu tathhirul qulub, ilmu tasawuf. Karena ketidakseimbangan ini membahayakan. Sehingga benar dikatakan oleh para ulama bahwa man yatafaqah walam yatasawuf tafassak. Kalau orang itu hanya mempelajari ilmu halal haram tapi tidak dibersihkan hatinya, tidak memahami ilmu tasawuf, tidak berusaha untuk riyadhah, berlatih memerangi penyakit-penyakit hati, maka dia akan tafassak, menjadi orang fasik, ngentengkan hukum. Urusannya hanya halal haram, tidak meningkat kepada rasa mencari kemuliaan. Selagi Anda sudah membayar zakat, maka ketahuilah tetangga Anda yang kelaparan sudah tidak dituntut oleh mahkamah atau pemerintah agar Anda memberikan santunan kepada tetangga Anda karena Anda sudah membayar zakat. Itu fikih. Seandainya ada negara Islam yang mengontrol kekayaan masyarakatnya, tetangga Anda yang sakit masuk rumah sakit tidak memberi, tidak bisa membayar biaya rumah sakit, maka secara fikih Anda tidak akan dituntut asalkan Anda sudah membayar zakat. Itu dunia fikih. Akan tapi kejam, Anda punya uang melimpah ruah tapi tidak peduli dengan tetangganya yang sakit. Tapi dunia akhlak, dunia tasawuf, berkata lain bahwasanya tidak cukup dengan zakat yang kau bayarkan wahai orang kaya, akan tapi pedulilah dengan tetanggamu. Itu dia. Itu akhlak yang dididikkan oleh, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hanya mengandalkan fikih saja, lihat, dia tidak peduli tentang diterima dan tidaknya sebuah amal, akan tapi ia akan berbicara tentang sah dan tidaknya sahnya sebuah amal. Kalau seandainya ada orang melakukan sholat atau melakukan sedekah, tujuannya hanya ingin disanjung oleh manusia. Lihat, secara lahir sedekahnya nyampe, bisa membangun sebuah masjid dan sebagainya. Akan tapi alangkah sia-sianya hidupnya. Alangkah sia-sianya usahanya, karena apa? Ia tidak bakal ia lihat nanti di akhirat. Karena apa? Yang ia lakukan hanya secara fikih saja. Belum masuk derajat dibersihkan hatinya, yaitu ketulusan yang ia ambil. Ia belum melakukan itu semua dengan ketulusan. Maka semua apa yang ia lakukan dari sholatnya dan sedekahnya pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, lihat. Dunia fikih, dunia ilmu zahir ini penting. Ilmu hukum, hukum syariah zahir ini penting. Kalau ada orang hanya mementingkan batin saja, dunia tasawuf, tapi ternyata tidak peduli dunia hukum halal haram, maka tazandak. Dia lebih bahaya lagi. Yang penting hati, masalah sholat sama lain. Yang penting hati saya. Yang penting hati saya baik kepada Allah. Baik gimana? Dia tidak faham makna kebaikan. Sholat enggak mau, yang penting hatinya baik kepada Allah. Mengamalkan dunia, tasawuf tidak dibandingkan dengan kefikihan. Memang harus ada keseimbangan antara dunia ini. Ilmu Allah zahir kemudian dibarengi ilmu roh. Rukun ibadah secara zahir dan rukun ibadah secara batin. Rukun ibadah secara batin adalah menjauhkan ibadah kita dari hal-hal yang menghancurkan pahalanya. Atau menjadi sebab tidak diterima amal kita oleh Allah. Seperti adanya riya. Kebencian dengan sesama kaum muslimin. Itu adalah fikih batin yang harus kita hadirkan, sebab fikih zahir yang dikatakan oleh para ulama, sholatmu sah dan kerjaanmu sah, Akan tapi jika ternyata tidak beriringi dengan fikih batin tersebut, maka ketahuilah hanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Apa artinya itu semua? Baik. Maka di sini hendaknya wayambahi, hendaknya. Imbihwa di sini juga artinya harus, sebab membersihkan hati ini wajib. Bahkan bukan saja wayambahi, seolah-olah wayambahi sunnah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa membersihkan hati itu adalah fardu ain di atas fardu ain. Wajib di atas wajib. Wajib di atas wajib. Kalau belajar ilmu wudu, ilmu solat adalah wajib. Akan tapi ketahuilah bahwa mempelajari ilmu membersihkan hati. Dan membersihkan hati itu sendiri adalah wajib di atas wajib. Liyasluha, hendak agar menjadi layak hati tersebut. Likabulil Qur'ani, untuk menerima Al-Quran dan ilmunya. Wahibtihi, menghafal Al-Quran. Wastithmarihi, untuk menyuburkan Al-Quran di dalam hatinya. Istithmar, untuk menjadikan Al-Quran berbuah di dalam hatinya. Bagaimana Al-Quran berbuah di dalam hatinya? Al-Quran tidak hanya sekedar lafaz yang diucap, kalimat yang dihafal, bukan. Akan tapi bagaimana berbuah di hati kita? Buahnya Al-Quran di hati kita bagaimana? Al-Quran yang masuk, yang sudah difahami oleh akalnya, kemudian dirasakan oleh hatinya, maka berbuah itu nanti Al-Quran. Membuahkan apa? Mengirim kepada seluruh anggota tubuh agar mempunyai gerak dan diam sesuai dengan seruan hatinya yang telah dipenuhi dengan ilmu Al-Quran. Sehingga muncullah pandangan seorang yang di dalam hatinya ada hati Al-Quran, yang di dalam hatinya ada Al-Qurannya, maka pandangannya pun pandangan Al-Quran. Dia akan memandang orang lain pandangan penuh kesejukan. Memandang orang yang lebih lemah dengan penuh kasih. Memandang orang yang orang tua akan berpandangan dengan penuh kehormatan. Dan seterusnya. Pandangannya ini buah daripada apa yang ada di hatinya. Tangannya pun tidak akan digunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah ridhai. Dan begitu juga langkah kakinya tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang Allah ridhai. Dan itu buah daripada Al-Quran. Istithmar. Dari mana itu semua bisa terjadi? Berbuahnya Al-Quran di saat dia ditanam di dalam hati yang telah disiapkan untuk kesuburan ilmu Al-Quran tersebut. Ilmu Al-Quran jika ditanamkan di tempat di hati yang tidak layak untuk kesuburan Al-Quran, maka dia tidak akan berbuah. Seperti pohon yang ditanam di tanah yang tidak subur, maka ia akan susah untuk tumbuh dan subur. Dan kalaupun tumbuh, susah untuk membuahkan buah yang maksimal, yang benar. Ilmu pun demikian. Tempat tumbuh suburnya ilmu adalah hati yang bersih dari segala macam penyakitnya. Kalau sudah hati dipersiapkan, maka layak untuk menjadi tempat tumbuh suburnya Al-Quran tadi. Ilmu Al-Quran. Waqad sahaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ala, ingat. Ala ingat, inna fil jasati mudghatan, di dalam hati, dalam jasadmu ada segumpal darah. Fisik dan non-fisik. Materi terlihat dan maknawi yang terasakan. Seolah-olah yang dituju adalah segumpal darah, akan tapi yang dituju juga maknawiyat. Di dalam dirimu ada segumpal darah. Idza saluhat, maksudnya hati. Idza saluhat, jika benar segumpal darahmu itu, saluhal jasadu kulluhu, maka anggota tubuhmu akan baik. Ada sentral. Pusat. Dari situlah akan memancar ke seluruh anggota tubuh. Raja yang ada di dalam dirimu, hati, yang memberikan komando kepada semua anggota tubuhmu. Untuk maju dan untuk mundur. Untuk berangkat dan untuk kembali. Untuk diam dan bergerak, itu komando daripada hatimu. Maka jika komandannya ini adalah tidak benar, maka lihat. Akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh dengan pekerjaan yang tidak benar. Wa idza fasadat, jika salah ini. Jika tidak benar komandan yang ada di dalam hatimu itu, fasadal jasadu, maka anggota tubuhmu pun akan rusak. Kullu, semuanya. Ala wahiyal qalb, dan itu adalah hati. Begitu pentingnya hati. Dan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk lahirmu dan tidak melihat kepada jasadmu, walakinallaha yanduru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hatimu. Jika ada seorang pengawas, kadang anggap saja pejabat, ini model biasanya orang pejabat itu kan dihormati dan disiapkan. Ini contoh. Kalau mau datang ke rumah seseorang, ini pejabat. Kenapa saya buatkan contoh pejabat? Ini yang sering terjadi. Kepala desa menyiapkan kelurahannya, bersihkan rumput, pasang bunga-bunga palsu, daun-daun palsu, biar kelihatan katanya banyak. Pokoknya tempat-tempat yang sekiranya bakal dilihat oleh pak pejabat itu akan dibersihkan. Kenapa itu semua dilakukan? Karena apa? Orang akan memperhatikan sesuatu yang bakal dilihat. Yang bakal dilihat. Maka orang tersebut memperhatikan bagian daerah-daerah yang bakal, wilayah-wilayah, tempat-tempat yang bakal dilihat oleh pejabat. Ini gambaran, biasanya ada kebersihan desa, kebersihan ini. Kalau kita beri contoh pejabat, bukan berarti kita harus kagum kepada urusan-urusan seperti ini. Ini contoh. Lah kenapa ada orang mempersiapkan daerahnya untuk kunjung, ada di saat menerima kunjungan dari atasan, atas. Lalu dibersihkan. Karena apa? Ingin menyenangkan. Karena apa? Mereka akan melihat tempat-tempat ini. Anda pun mungkin akan, Anda yang sadar, setelah akad nikah, suami istri yang halal, pertemuan suami istri, tanyakan kepada perias pengantinnya itu, yang dihiasi wajahnya atau telapak kakinya? Hah? Kenapa harus wajahnya? Memangnya suaminya ngelihat wajahnya nanti? Iya, karena suaminya langsung lihat wajahnya. Enggak langsung, mana telapak kakimu wahai istriku? Ada begitu? Maka dari itu yang dihiasi, dirias apanya? Wajahnya. Ini beriasnya. Pengantinnya mau ditemukan sama calon suaminya, maka dirias bagian wajahnya. Dan semua jasadnya dikasih dandanan. Disamping sesuai dengan syariat Islam, akan tapi yang menarik sehingga sang suami nanti melihatnya senang. Sang suami pun juga demikian. Yang dibersihkan adalah bagian lahirnya, karena yang bakal dilihat oleh istrinya adalah bagian lahir dan bukan telapak kakinya tadi. Kenapa itu yang bakal dilihat? Bagaimana kita yang sadar dan tahu bahwasanya Allah melihat hati, ternyata kita tidak pernah menyiapkan apa yang bakal dilihat Allah. Allah melihat hati kita. Maka utamakanlah bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena Allah melihat kepada hati kita. Dan memang Allah juga memperhatikan urusan jasad kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu, maksudnya. Yang wajar. Di saat engkau menghadap kepada Allah, lahirmu pun harus benar. Maka diperintahkan kita untuk menutup aurat di dalam sholat. Pergi ke masjid dengan baju yang paling bersih. Dan seterusnya, secara lahir pun kita harus perlu berdandan. Akan tapi ketahuilah, yang paling dilihat oleh Allah nanti adalah qulubikum, hatimu semuanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan hati. Allah melihat hati kita. Maka orang yang sibuk memperhatikan jasadnya, tidak memperhatikan hatinya, maka sebetulnya yang kurang adalah keyakinannya bahwa Allah melihat hatinya. Waqad ahsanal ahsanal qailu biqali, sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh seseorang bahwa yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizira'ati. Yatibu, akan menjadi baik al qalbu, hati itu, lil ilmi, untuk ilmu, kama seperti hanya tatibu, menjadi baik al ardu, hati itu, lizira'ati, untuk tanaman. Artinya apa? Jika tanah itu baik, maka dia akan menjadi baik untuk tumbuhan. Jika tanah itu baik, maka tanah itu akan baik jika kita taburkan benih di atasnya. Begitu juga hati. Kalau hati itu baik dan bersih, maka dia akan layak untuk menjadi tempat tumbuhnya ilmu. Jadi perhatikan tempat tumbuhnya ilmu. Yang pengen ilmu-ilmunya pengen cepat berkembang tumbuh, maka bersiap-siaplah dengan hati yang siap untuk ditaburi benih-benih ilmu. Hati. Dan itu ilmu bersihkan hati sampai Imam Ghazali rahimahullah panjang sekali dalam kitab Minhajil Abidinnya. Bagaimana membersihkan hati. Menjelaskan hati itu seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan penyakit-penyakit masuk ke hati itu beda dengan anggota tubuh yang lainnya. Kalau anggota tubuh yang lainnya itu kemasukan penyakit, pintunya jelas. Kalau mata, agar tidak terkotori dengan penyakit-penyakit maksiat mata, cukup pejam begini. Selesai, tidak melihat yang haram. Telinga kita tutup. Agar tapi yang namanya hati, kalau sudah rusak, lihat. Pandangan seminggu yang lalu pun masih masuk ke hati kita. Pandangan seminggu lalu masih masuk ke hati kita, lihat. Jadi pintu untuk masuk, kotoran masuk ke dalam hati ini banyak sekali. Maka hati harus kita jaga. Wayambahi, para murid, kata Imam Nawawi. Para murid, wayambahi dan seyogyanya. Seorang murid itu ayat tawadu, hendaknya bertawadu. Tidak boleh sombong li mu'allimihi kepada gurunya. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh para guru-guru mursyid. Guru murabbi, pertama kali yang digembleng adalah hatinya seorang murid. Dipersiapkan. Sebab hati yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu yang menjadikan orang tidak bisa menerima ilmu. Siapapun dia. Ada 4 sebab kesombongan, tolong dicatat. Ada apa pada diri kita? Kira-kira yang mana yang menjadikan kita sombong? Kalau sudah punya tidak punya 4 ini masih sombong, keterlaluan di atas keterlaluan. Orang sombong dengan ilmunya. Allah. Biarpun ilmunya berbeda. Ustaz ilmunya hanya ilmu agama, ilmu fikih, ilmu Al-Quran. Ada seorang profesor doktor ilmu ekonomi. Karena sombong dengan ilmunya. Sorry dong geng, siung saya profesor. Datang ke kiai. Lulusan pondok, SD aja gak tamat. Enggak deh. Padahal urusannya beda. Biarpun profesor ilmu ekonomi, kalau gak ngerti ilmu agama harus datang kepada Ustaz. Tapi karena dia sombong, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Ustaz mondok 15 tahun. Jadi kiai 25 tahun sombong. Saya kiai. Suruh dengar omongan dokter. Sombongnya kiai. Ya enggak deh. Kan dokter bilang kiai. Mohon jangan dimakan kiai. Ini berbahaya. Nanti bisa penyakitnya tambah parah. Mungkin kiai bisa langsung dut. Alias mati. Kiainya sombong. Kiai, wali nasihati. Saya 25 tahun jadi kiai. Mondok 15 tahun. Tidak deh. Tidak mau. Makan mati itu kiai. Jadi kiai pun juga mah. Mati. Jadi karena apa sombong. Jadi kiai yang sombong seperti itu. Sama. Kiai tidak patuh dengan arsitek. Ada insinyur datang ke pondok kiai. Bangunan begini berbahaya nanti bisa roboh. Kamu yang ingetin saya kiai. Saya itu jadi kiai sudah lama. Nah, urusannya beda. Jadi orang sombong bisa karena ilmu. Sehingga lihat ada orang yang sombong. Membuat majelis-majelis kesombongan. Majelis kesombongan. Ada majelis kesombongan. Baru ini. Catat ini. Ada baru ini. Majelis kesombongan. Pengajian kelas menengah ke atas. Menengah ke atas. Pengajiannya orang kaya. Jadi kalau giliran ngaji ke tempat lain, sorry. Kiainya pun harus dikemas menjadi kelas kiai kelas menengah ke dijemput dengan mobil mewah biarpun pinjem. Ya, pokoknya harus begitu dikemas begitu. Dipasang semuanya. Jadi palsu bagaimana dakwah akan nyampe ke hati orang kalau dikemas dengan kepalsuan dan kebohongan. Turunnya enggak boleh dari tempat ini, harus dari hotel mewah. Dikemas nanti semuanya. Dakwah tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di situ hadir asyraf orang-orang mulia dan di situ juga fuqara. Sehingga menjadi sebab apa? Giliran pengajiannya orang biasa enggak mau. Wah, ini giliran orang biasa enggak mau deh. Saya kan orang aneh. Pengajian saya harus pengajian kelas A. Aneh, enggak bisa dong. Pengajiannya Pak Haji dan Bu Haji. Ini ada perkumpulan jamaah haji ada lagi ini. Hati-hati, mohon maaf Pak Haji yang punya kumpulan khusus mohon didengar, enggak boleh tersinggung. Karena mau diajak kepada kemuliaan. Ini ada rombongan kelompok Pak Haji, reuni haji tahun 2016. Padahal belum datang. Sudah, enggak enak. Jadi enggak ada yang dikunjing ya. 2016. Hah? Rombongan jamaah haji tahun 2016-2017. Saya membuat perkumpulan. Pengajian Pak H, Pak Haji. Kalau ada yang bukan haji ikut pun tanya, ini belum haji kan? Belum haji kan? Kok bisa ikut? Wong belum haji kok pakai kopiah putih? Tak boleh. Wah, punya fatwa baru. Belum haji tak boleh pakai kopiah putih. Dan tak boleh ikut rombongan Pak Haji. Giliran ada pengajian biasa berkata, wah kita mal lain. Pengajian kita khusus pengajian Pak Haji. Kalau pengajian orang biasa mah lain. Kita kan orang-orang aneh. Nah itu. Itu ada terbentuk kesombongan-kesombongan seperti itu. Ada kesombongan karena ilmu. Ini kesombongan karena kekayaannya. Ada orang karena kekayaannya menjadi sombong. Lihat. Sombong dia. Kaya. Kelas menengah ke atas. Itu tadi. Menjadi sombong. Jadi ngaji pun harus pakai kelas-kelasan. Ini musibah. Kemudian ada lagi, waduh anaknya pejabat paling susah diatur. Sehingga banyak kiai suruh datang ke rumahnya pejabat ngajar anaknya. Ini termasuk dilarang oleh Imam Nawawi kemarin itu. Anak pejabat. Ya kalau pejabatnya seperti Harun al-Rasyid, anaknya dikirim ke rumahnya kiai suruh mencuci kakinya malah gak terima. Kenapa cuma nyuruh kaki saja? Bahkan kalau anakku suruh melakukan lebih dari itu pun aku rela. Itu mah pejabat hebat. Pejabat yang tidak sombong. Ada lagi karena nasab. Wah ini kacau ini. Anaknya kiai itu susah diatur. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Padahal dia bahlul. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Anaknya kiai. Jadi ini. Yang kiai mah bapaknya. Wah dianya apa? Hanya kerjaannya naik motor. Rang-reng sana. Mohon maaf ini anaknya kiai yang rang-reng. Bukan anda loh ya. Ini saya bayangkan saja. Ini khayalan di dunia. Dunia mana gitu. Jadi. Ini contoh dan memang disebutkan seperti itu. Kesombongan gara-gara ilmu. Ilmu bapaknya kadang-kadang bukan ilmunya. Wong sombong karena ilmunya saja sudah tidak benar. Sekarang sombong karena ilmu bapaknya. Sehingga lihat semuanya dia susah diatur akhirnya. Karena itu. Tapi kalau sudah tertata hatinya biarpun anaknya kiai tahu. Kiai tahu aduh anaknya kiai yang tahu aduh banyak. Anaknya kiai sombong yang punya nasab ini. Gara-gara nak. Nasab tadi kan nasab kepada bapaknya merasa dia kayak bapaknya susah diatur diajari oleh seorang ustaz dia bilang ustaz itu kan muridnya abah saya kadang-kadang tidak punya adab jadian sama ustaznya itu kenapa ustaznya muridnya abahnya mohon dibantu anak-anak agar tidak sombong kita punya anak juga jadi tidak perlu disanjung dilebih-lebihkan ya. Kadang-kadang disetting sama bapaknya sang kiainya. Pokoknya dibikin orang itu terkagum-kagum. Disebut, anak saya ini punya kelebihan. Membuat cerita-cerita palsu. Waktu hamil dulu begini, begini, begini. Ini mah lain anak saya itu. Saya waktu itu mimpi begini. Pokoknya disetting agar anaknya diagung-agungkan sebelum waktunya. Jadi anak setan pada waktunya nanti. Gus. Gus. Orang Jawa Timur itu kalau punya anak dipanggil Gus, saya orang Jawa Timur. Berarti anak saya Gus. Dipanggil Gus bukan suatu panggilan yang salah akan tapi lihat. Ada Gus yang gosong nanti. Tidak dididik dengan yang benar. Sudahlah pakai namanya biasa saja. Kita sebut namanya yang baik. Anakku yang baik. Nak dan sebagainya. Dipanggil Gus apa tidak boleh? Ya balik wong panggilan justru seorang itu panggilan Gus di Jawa Timur ya. Kalau di sini kan Kang. Oh Kacung. Kacung. Kacung. Ya wes Kacung. Kacung. Baik, terserah. Enggak ada masalah karena gelar itu. Yang menjadi masalah Jika gelar itu diberikan kepada anak, menjadikan anak sombong. Sombong karena nasab. Kita pernah punya kawan. Putranya seorang yang soleh, yang barusan meninggal. Romayai Abdullah Faqih. Beliau punya anak. Belajar satu pesantren dengan kami. Itu berapa bulan gak ada yang tahu kalau beliau anaknya kiai. Subhanallah. Beliau belajar di Bangil, putra beliau itu kita tidak pernah tahu padahal bergaul gini-gini. Setelah beberapa waktu, ada hall itu, di rumah beliau ada hall kita dibawa. Lah, ini kok, ini rupanya anak beliau. Jadi ada sebagian kiai yang memang mengajari anaknya tawadhu. Tawadhu. Sehingga putra-putra beliau diajari. Subhanallah. Jadi mondok gak pernah tahu. Sekarang mondok pun kadang-kadang di pondok sudah ketahuan ini-anya ini. Tempatnya beda. Ini tempatnya beda. Ini tempatnya beda. Sudah dididik kesombongan di situ. Nah ini contoh kiai-kiai seperti ini loh. Contoh yang mendidik anaknya. Makanya anaknya benar tawadhu sampai hari ini. Anak-anak beliau, putra-putra beliau tawadhu. Jadi kesombongan karena nasab ini musibah. Nasab. Nasab. Nasab tidak akan menyelamatkan. Anaknya kiai. Iya bapakmu selamat. Belum tentu engkau selamat. Maka orang sombong karena nasab banyak. Sombong karena nasab. Bahkan kadang menjadi mengentengkan. Dan kadang makomnya seorang bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Makomnya bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Misalnya bapaknya orang yang dikeramatkan, diagungkan, diwalikan. Itu biasanya rusak juga di anak yang tidak kuat. Karena tidak pernah mendapatkan tarbiyah. Hanya kerjaannya berbangga saja. Tapi dia sendiri tidak pantas untuk dibanggakan. Berbangga terus. Sombong sana sih. Bahkan ada lagi. Mengkeramat-keramatkan orang tuanya agar dia numpang keramat gandul nanti. Jadi orang tuanya disetting ceritanya macam-macam bapaknya begini-begini. Sehingga benar sebagian para kekasih Allah itu berdoa, ya Allah, apapun kelebihan. Aku ingin menjadi kekasihmu, ya Allah, walimu. Tidak ada yang tahu kecuali engkau. Bahkan ada yang berdoa di antara mereka para pejuang-pejuang. Ya Allah, tampakkan keberhasilanku dalam berjuang ini. Nanti di akhirat saja. Aku tidak ingin melihat di dunia. Allah. Jadi berjuang siang malam tidak ingin melihat buahnya di dunia. Karena takut apa? Takut fitnah buat dia. Dan juga bisa takut fitnah untuk anak-anaknya. Banyak fitnah. Dikatakan aktsarun nasi iradan minal ilmi wal ulama'i siapa? Abna'uhum. Dikatakan oleh penyair bahasanya. Yang paling banyak berpaling dari ilmu. Dan ahli ilmu itu adalah anaknya ahli ilmu. Innalillah wa inna. Ya karena seperti itu. Sudah dididik dari kecil dengan kesombongan. Kalau sudah berangkat dari kecil dengan kesombongannya itu. Sombong itu menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Sehingga apa? Sudah dimuliakan mau belajar malu gengsi. Semakin hari bukan semakin pintar. Semakin bodoh. Akhirnya berpaling dari ilmu. Makanya siapapun dari Anda yang ustaz. Anda yang kiai tolong perhatikan pendidikan. Bukan ilmu yang kau berikan kepada anakmu terlebih dahulu. Akan tapi ketawadhuan ini dengar Imam Nawawi. Jangan sampai anakmu sombong dengan nasabnya nyambung kepadamu. Wahai para guru. Susah nanti anakmu menuntut ilmu. Wa yata'addabu ma'ahu. Dan seorang murid hendaknya punya tata krama kepada gurunya. Tata krama kepada gurunya, wa in kana azghara minhu sinnan, biarpun gurunya itu lebih sedikit, lebih muda, lebih kecil ilmunya, lebih muda umurnya. Dan banyak kejadian semacam ini, gurunya lebih muda. Sebab itulah, begitulah Allah memberi. Dan betul yang namanya umur itu hijab. Kadang-kadang tidak mau belajar kepada anak muda. Akan tapi lihat dari masa ke masa orang-orang muda. Seperti Imam Nawawi rahim, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lihat. Beliau mengajar. Pernah beliau mengajar. Di bulan Ramadan sambil makan. Hebat ya. Ngajar sambil makan. Ini bagaimana ini? Imam Syafi'i ngajar di siang hari bulan Ramadan. Karena beliau masih belum balik. Masih anak-anak. Sebetulnya beliau puasa. Akhirnya enggak kuat. karena beliau masih kecil sudah bisa ngajar. Jadi memang hijab betul kesombongan. Wah ini masih muda, gimana saya belajar dari anak muda? Enggak deh. Jadi banyak guru-guru muda, termasuk yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di Hadramut sana, ada Habib Ali Al-Jufri. Habib Umar, itu adalah ulama-ulama muda. Habib Abdullah Baharun, guru kita. Itu adalah umur berapa? 40 berapa? Habib Ali sendiri 42 tahun. Hari ini. 42 tahun, 41 atau 42? 41 tahun. Akan tetapi bagaimana manfaat ilmunya? Yang masuk Islam di tangannya ribuan. Allah berikan keberkahan. Dan Imam Nawawi sendiri umurnya berapa? Tidak sampai mencapai 50 tahun. Sudah meninggal. Tapi lihat yang ditinggalkan seperti itu. Meninggal muda itu. Jadi ini ada hijab. Hijab itu biasanya karena umur. Maka hendaknya seorang murid itu punya adab kepada gurunya. Biarpun gurunya itu lebih muda. Katanya Imam An-Nawawi. Wa aqalla syuhratan. Biarpun gurunya itu kurang masyhur, subhanallah. Ini kayaknya peringatan buat anaknya ustaz. Sebab anaknya kiai itu biasanya lebih masyhur kan? Lah guru yang mengajarnya kadang-kadang tidak ada yang kenal kecuali hanya di pondoknya saja. Maka ketahuilah, biarpun engkau lebih masyhur, dan kita menemukan orang-orang tawadhu yang masyhur kelas-kelas, masya Allah, ternyata kadang datang ke rumahnya kiai untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Kita menemukan orang yang sudah masyhur, katakanlah nasional lah. Tapi ternyata di saat duduk dengan seorang alim, dia mengambil faedah dan belajar. Ketulusan itu. Jangan sampai kemasyhuranmu, sebab kemasyhuran itu tidak ada hubungannya dengan ilmu. Bahkan orang bisa masyhur karena kejahatannya, ada orang masyhur karena kebodohannya. Jadi tidak serta-merta orang yang masyhur harus alim. Jangan sampai kemasyhuranmu itu menghalangimu untuk menuntut ilmu atau menjadikan engkau tidak beradab kepada gurumu. Wa qalla syuhratan, biarpun gurumu itu kurang masyhur dibanding kamu. Wadah sahabat, mungkin nasabnya gurumu itu adalah tidak sehebat nasabmu. Gurumu adalah mungkin bapaknya dulu adalah orang yang enggak benar, kemudian sadar, menyekolahkan anaknya, sampai menjadi seorang alim, dan engkau adalah silsilahmu adalah anak-anak kiai. Wah, hebat. Jangan sampai menjadikan itu semua engkau tidak beradab, karena ilmu tidak akan datang kepadamu. Wasalahan, mungkin gurumu kurang dalam kesolehannya. Maksud kesolehan sini adalah bukan melakukan kemaksiatan, tidak. Karena ada seorang murid yang lebih banyak ibadahnya daripada gurunya. Ada, tidak mustahil itu. Ada seorang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, lihat. Salat sunnah tidak pernah terputus. Puasa tidak pernah terputus. Lihat, menjaga lidah. Masya Allah, perilakunya sangat baik. Mungkin hanya dia adalah kurang ilmu. Tapi dia mulia. Maka jangan sampai kita menilai, wah guruku itu jarang. Ini ibadahnya mah kurang. Nah ini sudah enggak benar. Cukuplah bagimu jika guru itu tidak melakukan maksiat terang-terangan untuk di hadapanmu. Jadi artinya kesolehannya, engkau lebih soleh, akan tapi ilmunya dia lebih darimu. Maka di saat engkau yang lebih soleh, engkau yang lebih banyak ibadah, engkau yang lebih khusyuk di dalam ibadah, di saat berguru kepada guru, biarpun gurumu, secara kesolehan ibadahnya di bawahmu, maka ketahuilah, kewajiban tetap menghormatinya. Wa khairi dzalika dan yang lainnya. Dan hendaknya tawaduk dengan ilmu. Dengan tawaduk dengan ilmu. Bukan saja kepada gurunya. Ilmu. Tawaduk kepada ilmu. Itu merasa dia butuh kepada ilmu. Jadi menghormat ilmu. Jadi kita tuh menghormat ilmu, menghargai ilmu. Termasuk menghargai kitab itu. Menghargai kitab, menghargai ilmu. Dan termasuk menghargai ilmu nanti akan disebutkan. Tidak akan duduk menuntut ilmu kecuali dia sudah punya air wudu. Sama menuntut ilmu. Fabi tawadu'ihi. Maka dengan ketawadu'annya lil ilmi, kepada ilmu. Maka dengan ketawadu'annya tadi, yudrikuhu, maka ia akan mendapatkan ilmu. Maka tawadhu itulah kunci untuk mengalirkan ilmu agar mengucur ke hati kita. Kalau Anda ingin menuangkan air, antara gelasmu, antara gelas kita dengan tekonya lebih tinggi gelasnya, bisa ngalir atau tidak. Harus ada di bawah. Ini disiapkan wadahnya. Al-ilmu harbun lil-fatal muta'ali. Dikatakan walaqo waqad qalu nadman, ada mereka yang berkata, menyenandungkan syair yang berbunyi, al-ilmu harbun lil-fatal muta'ali. Ilmu itu musuh pemuda yang sombong. Tidak ada. Tidak ada ilmu. Tadi belum sempurna. Sudah sempurna ya. Saya sebutkan sebab kesombongan adalah ilmu, harta, tahta, dan nasab. Baik. Al-ilmu harbun lil-fatal muta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Tidak bisa datang. Kasaili harbun lil-makan al-ali. Sama seperti air yang mengalir. Curahan hujan mengalir. Ataupun banjir. Dia itu akan menghantam segala sesuatu yang tinggi. Maka terus, maka yang tinggi itu akan menjadi musuhnya ilmu. Orang sombong itu musuhnya ilmu. Susah ia mendapatkan ilmu. Wayang bayi dan seyogianya ayang koda. Hendaknya patuh, pasrah. Limu alimihi, kepada mu'alim gurunya. Sampai dikatakan dalam dunia tarbiyah dan dunia masyihah itu, seorang murid di hadapan gurunya itu kalmayyid baina yadayil ghasili. Yang namanya seorang murid itu di hadapan gurunya seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Ada yang protes tak? Ada orang dimandikan, mayit dimandikan, protes? Tidak ada. Ya seperti itu. Kalmayyid baina yadayil ghasil, mau diapakan? Yang penting bersih, beres. Maka di dalam dunia tarbiyah itu ditekankan masalah kepatuhan kepada guru. Wa yushawiruhu fi umurihi, hendaknya dalam segala urusannya itu musyawarah, istisyar. Minta pendapatnya seorang guru. Minta pendapatnya seorang guru, karena mereka, beliau itu yang turbinurillah. Kadang seolah menurutmu tidak baik, akan tapi ketahuilah, kebaikan bersama pendapat orang-orang yang telah engkau husnudoni ana inda dhanni abdi bi. Wa anna, termasuk anda berhusnudon kepada orang tersebut, sama dengan husnudon kepada Allah. Karena orang tersebut adalah seorang guru. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yangzuru bi nurillahi. Awas-awas dengan firasatnya seorang mukmin, karena dia akan melihat dengan cahaya Allah. Minta petunjuk. Sehingga seseorang itu kadang tidak langsung, seorang alim, seorang soleh itu kalau memberikan pendapat itu tidak serta-merta. Bukan saja dipelajari secara lahir, zahir, akan tapi dia juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yushawiru fi umuri. Dunyahu wa akhrahu, dunia dan akhirat. Kadang petunjuk guru luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal. Seorang guru kadang melarang sesuatu, akan tapi ternyata baru kebaca, terbukti kebaikannya adalah setelah beberapa waktu. Uyuk wa yakbal qawlahu, dan tidaknya nerima omongannya. Kal marid, seperti orang yang sakit. Anda itu sakit. Datang al-akil, sakit yang punya akal. Anda orang sakit yang berakal. Hendaknya yakbalu, nerima qawlat tabibin nasih. Al-hadik, harus mau dengar omongannya seorang dokter yang memberi nasihat, yang dokter itu memang dokter ahlinya. Kira-kira, kalau Anda dikasih tahu dokter ahli mau patuh, enggak, Anda berpenyakitan. Ya kalau orang sadar dirinya berpenyakit, pasti dia akan patuh. Dikasih tahu sama dokter, patuh. Ini urusan agama tentu lebih dari itu. Ini seorang yang sakit datang ke dokter, apa kata dokter, pasti tidak. Enggak, begitu juga seorang murid yang belajar dengan guru, hendaknya patuh. Wahada aula, dan dalam ilmu ini lebih. Kalau seorang sakit patuh dengan omongan gurunya, ketahuilah di dalam menuntut ilmu harus lebih dari itu. Karena kalau tidak patuh dengan dokter, itu paling kita itu celaka dalam urusan fisik kita. Tapi kalau sudah tidak patuh dengan guru, maka kecelakaan kita bukan urusan fisik, tapi urusan hati. Urusan akhirat kita. Semoga Allah berikan kepada kita sebagai murid adab dan tata krama kepada guru, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saja, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah menerangkan kitab At-Tibyanya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya-jawab, dan kami persilahkan kepada penanya laki-laki satu pertanyaan dan penanya ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya sayang yang saya hormati, semoga Buya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam berdakwah. Amin, amin. Amin. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai hukum tentang mut'ah. Apakah mut'ah? Apakah dalam mut'ah itu hukumnya wajib ataukah misalkan dalam bentuk uang, apakah harus sesuai dengan ketentuan dari pengadilan atau sesuai kemampuan? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami sedang sholat isya berjamaah, tiba-tiba ada anak kecil lari-lari dan nabrak kami sehingga kami tergoyang begitu. Saya lata, ya Allah, begitu. Tetangga saya yang dekat saya, astagfirullahaladzim, begitu. Dan kami meneruskan sholat menurut imam. Apakah sholat kami itu sudah sah atau perlu diulang? Demikian, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan mut'ah, nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah mutlak haram dan itu tidak sah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Tidak ada kawin kontrak, menikah sebulan. Ini ada satu kelompok akidah Syiah memperkenankan nikah mut'ah. Wah, ini musibah. Akhlak akan rusak. Dan pertama kali yang dirugikan adalah kaum wanita yang bakal dihinakan. Apalagi mendapatkan pesan-pesan kalau nikah mut'ah itu pahalanya begini-begini. Seolah-olah lebih gede pahalanya daripada menikah dengan istri yang beneran. Ini musibah. Jadi nikah mut'ah itu haram. Ini bukan masalah itu, hanya kita singgung saja masalah mut'ah ditolak dalam perceraian. Yang dirugikan adalah para wanita, bukan saja itu akhlak. Sebab nikah mut'ah itu adalah tanpa saksi, tanpa wali, bahkan boleh pinjam. Pinjam ada? Pada perempuan, neng pinjam duit 100 ribu. Untuk apa bang? Untuk nikah mut'ah denganmu. Oh ya bang, ini 100 ribu. Akhirnya apa? Aku nikahi kamu dengan 100 ribu neng. Aku terima langsung berduaan, enggak ada yang tahu. Apa kasih? Ya, bentuk perzinaan. Ya, dimana saja. Kita bisa membawa perempuan mana saja, lalu nikah. Dan itu mut'ah. Maka tidak dibenarkan mut'ah itu. Dan hukumnya adalah haram dan itu adalah tidak sah. Adapun masalah mut'ah. Mut'ah itu di dalam istilah perceraian adalah mut'ah itu kenang-kenangan yang diberikan oleh seorang suami di saat memberikan apa mencerai seorang istri. Sehingga itu penerapan daripada imsak bima'ruf otasreh bi'ihsan. Jika engkau menikahi seorang perempuan, wahai bapak, wahai suami, maka bawalah ke rumahmu. Dengan engkau hormati dia dengan baik. Akan tetapi jika terjadi satu permasalahan, maka hendaknya kalau harus mencerai, tentunya cerai yang memenuhi syarat. Jangan selalu serta-merta berkata bahwasanya cerai adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Lalu ini dipakai gembar-gembar oleh suami yang dolim. Biasanya kalau suami suka membawa ini, itu suami dolim. Abghadul halal lillahi at-talaq. Semua yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Sementara dolim. Ada perceraian itu yang wajib. Perceraian yang wajib. Bagaimana perceraian wajib? Walau menjalankan hidup sudah enggak benar. Suami fasik. Tidak sholat. Tidak. Sudah sholat. Tidak sholat. Mabuk. Kemudian. Waduh macam-macam. Maka di dalam hal ini. Seorang perempuan itu sudah enggak perlu hidup dengan seorang laki dan semacam itu. Atau sebaliknya seorang istri enggak bisa dididik. Diajak sholat enggak mau, mabuk, iya segala macam, gunjing, semua dosa dilakukan. Untuk apa itu semuanya? Sehingga di saat-saat seperti ini, perceraian sudah derajat wajib. Harus, karena apa? Jangan sampai keharaman terus terjadi. Setelah mendidik tentunya. Maka jangan sampai serta-merta kita pakai hujah. Abghadul halali ilallahi at-tolak. Paling halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Itu ada rinciannya. Memang ada tolak yang haram. Mencerai orang tanpa sebab. Seorang istri tiba-tiba minta cerai kepada istrinya tanpa sebab. Itu adalah haram dan dosa. Tapi ada cerai yang ternyata syar'i. Cerai yang kadang sunnah. Ada cerai yang kadang wajib. Tapi ingat, cerai itu adalah solusi terakhir. Memang kita tidak menginginkan perceraian siapapun. Akan tapi kadang bagi seseorang perceraian adalah solusi. Seperti contoh. Ibu, tiba-tiba ada orang datang. Akan ku robek perutmu. Kurang ajar tak? Hah? Mau merobek perutnya ibu, mau tak? Tidak mau. Sekarang ada tak ibu-ibu minta dirobek perutnya bayar, ada tak? Hah? Hah? Operasi? Ada kan? Lah cerai ya kita gitu bu. Bayar lagi, 8 juta. Ini berapa? Ini 8 juta bayar. Nah begitu, tolak tuh begitu perceraian. Jadi merobek perut sebenarnya bukan tujuan, cuma karena harus dirobek agar sembuh. Kalau tidak perceraian terus zalim, istri tempelengi terus pakai tendang main bola dar itu. Hah? Maka saat itu perceraian harus agar suami tidak selalu zalim. Kasih aja patung, kasih jangan patung haram ya. Kasih aja kayu glugu begitu biar. Ayo biar tendangi itu. Istri ditendangi, cerai. Maka cerai saat itu menjadi syar'i. Dan masalah mut'ah itu pemberian hadiah di saat bercerai. Itu imtasrih bi ihsan. Jadi kalau kita ingin melepas, maka hendaknya kita melepasnya dengan kebaikan. Jadi jangan apa? Melepasnya itu adalah dengan permusuhan. Tidak seperti itu. Adapun hukumnya yang namanya mut'ah itu berbeda pendapat ulama, dan kebanyakan dari madhab kita ulama Syafi'i mengatakan mut'ah itu tidak sesuatu kewajiban. Memang ada dari madhab kita sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah bahwasanya mut'ah itu bukan sesuatu yang wajib. Misalnya kalau cerai, buatkan rumah. Karena semoga setelah dicerai nanti bisa menikah dengan suami yang lain, sehingga mungkin lebih bahagia dengan saya. Itu suami, itu laki-laki mulia itu. Karena apa? Jangan sampai perceraian malah mendoakan jelek. Enggak bakal dapat suami kayak saya. Terlantar, mati, sampai tua, jadi janda. Wah, ini sudah enggak benar. Bahkan kalau disupport, kalau perlu dianjurkan agar menikah, segera menikah. Karena apa? Jika tidak punya yang halal, biasanya yang dilakukan adalah haram. Cuma telah menikah, aku biayai kalau perlu. Kalau perlu setelah mencerai seorang istri, carikan seorang suami dibiayai. Kamu mau nikahi bekas istriku saya? Ini duit. Hebat. Mut'ah itu pemberian hadiah. Dan kadarnya pun berbeda-beda. Kadarnya pun tidak ditentukan. Sebagian ulama mengatakan kadarnya ya sekedar untuk bekal hidupnya beberapa waktu saja. Apakah seminggu atau sebulan. Jadi tidak ada ketentuan masalah itu. Intinya harus ada kenang-kenangan. Atau istilahnya. Apa namanya? Hadiah. Ya. Biar perpisahannya itu adalah perpisahan yang tidak mengundang permusuhan. Imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara kebaikan. Itu namanya mut'ah di dalam istilah fikih dalam ahli sunnah wal jamaah, bukan mit'ah di dalam mut'ah di dalam madhabnya apa, bukan dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi mut'ah di sini bukan adalah perceraian, hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada bekas istrinya setelah diceraikan. Kemudian apa pertanyaan yang ke selanjutnya adalah tentang salat. Ibu, sholat itu memang tidak boleh ngomong. Kecuali ngomong yang tidak sengaja dimaafkan. Ngomong tidak sengaja itu bagaimana ceritanya? Ibu belum waktunya salam, kok sudah baru sholat maghrib 2 rakaat, tiba-tiba assalamualaikum. Lalu ngomong, yang nyimpen tas saya tadi siapa sih? Bu, kurang 1 rakaat. Langsung berdiri. Tapi kalau ngomong yang disengaja, Pak, batal. Jangan seperti sebagian orang. Lagi sholat, ada imamnya salah. Mestinya kan pakai kalimat Subhanallah. Akhirnya ini imamnya tiga. Ya, makmumnya tiga. Satu, dua, tiga. Imamnya itu salah. Kata yang paling kanan itu berkata, salah. Ya batal lah sholat. Rupanya yang kedua tuh ngerti hukum fikihnya batal. Akhirnya ngomong, kalau sholat jangan ngomong begitu. Nah, tinggal satu yang ketiga. Ya makanya diem kayak saya yang bener. Jadi Bu ya, maka kalau ada anak kecil kok tiba-tiba Anda mengucapkan misalnya kok istighfar, masih istighfar dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan. Karena astaghfirullahaladzim, Anda terkagetkan dan Anda baca istighfar. Kalau hus, diem. Nah itu batal ini. Hus, diem. Nah, kenapa harus ngomong begitu ya? Nggak bisa. Jangan baca istighfar, subhanallah. Oh, maka itu tidak membatalkan saja. Jadi kalau kita mengatakan diam, karena dia khitab kita kembali kepada orang tersebut, maka itu batal. Kalau ibu mengucapkan astaghfirullahaladzim, karena kaget astaghfirullahaladzim. Karena ada refleks orang. Reflek dengan kalimat yang mulia. Kemarin kita juga waktu ya orang awam itu banyak, tidak hanya di sini saja. Biarpun orang Arab, kita sholat dengan seorang bapak-bapak waktu umroh. Ada anak kecil rupanya main. Cis. Duduk. Jadi anaknya tuh memang rewel, lompat sini, dipegang, duduk. Berkali-kali, cis. Waduh, kacau. Jadi biarpun pakai jubahnya apa? Bajunya panjang putih ya, itu bukan belum tentu orang ngerti. Biasanya dia juga orang awam. Jadi orang awam itu di mana-mana ada. Jadi waduh kacau. Jadi tidak. Jadi batal kalau kita menyuruh anak kita untuk diem dengan kalimat diem. Tapi kalau kita memegangnya atau menggendongnya atau memeluknya, itu tidak membatalkannya. Atau ternyata kita pegang mulutnya, tidak batal. Bahkan Nabi pun pernah menggendong bayi di saat melakukan sholat. Dan kalimat hush itu punya arti. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat fi'il, kalimat tapi bentuk maknanya pekerjaan. Apa itu? Hush itu artinya apa? Diam. Hub, berhenti. Jadi itu sama hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu adalah huruf yang keluar selain daripada khitab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, maka itu membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau terjadi dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Dan tidak sengaja contohnya ya itu tadi, orang yang lupa tiba-tiba, ya namanya lupa, orang lupa tidak bisa dibuat-buat, dan lupa pun tidak bisa dibuat-buat, orang lupa tidak bisa dibuat-buat, dan lupa juga tidak bisa dibuat. Gak bisa orang buat lupa ya, orang lupa gak bisa dibuat buat, tapi orang lupa pun tidak bisa dibuat buat-buat, gak bisa buat-buat. Jadi lupa ya lupa. Kalau orang lupa, kok tiba-tiba assalamualaikum, tiba-tiba ngomong, maka saat itu pun masih sah, langsung saja dilanjutkan. Asalkan belum banyak yang dibicarakan. Ada yang mengatakan belum sampai 6 kalimat. Itu kisahul yatini. Waktu itu ngomong, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor atau memang apakah sholat itu dikosor? Atau ada perubahan dalam sholat, maknanya begitu. Rasulullah mengatakan tidak. Lalu Nabi bertanya, apakah benar yang dikatakan tul yatin? Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sholat. Padahal terjadi komunikasi. Jadi kalau kita assalamualaikum kok ngomong, asalkan ngomongnya belum banyak, maka saat itu pun kita lanjut sholat dan itu sah. Tapi itu tidak sengaja dan tidak sadar orangnya apa lupa. Kalau lupa tidak membatalkan, asalkan tidak banyak. Dan banyak sebagian ulama mengatakan 6 kalimat. Banyak 6 kalimat. Seperti dalam kisah panjangnya hadis, kisah Dzul Yadain itu. Jadi kalau lebih dari 6 kalimat, misalnya kamu, siapa yang nyimpen tas saya? Itu masih belum. Siapa nyimpen tas saya? Masih 4 ya. Siapa nyimpen tas saya? Nah, itu. Bu, kamu masih 3 rakaat. Enggak usah ngomong. Yang benar, memangnya kamu ngelihat dari mana kamu tahu? Lah, cerewet. Enggak bisa. Jadi kalau ada orang ingatkan, langsung saja kita diam untuk melanjutkan salat. Ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat. Ada pertanyaan tertulis. Menanyakan jika ada orang yang keluar dari istihadhah, apakah boleh untuk berpuasa Ramadan? Istihadhah tetap wajib puasa dan wajib melakukan sholat dan boleh digauli oleh suami. Cuman orang harus tahu bagaimana mengetahui darah istihadhah dan ilmunya pembahasan di dalam ilmu fikih, haid. Dan insya Allah kami sudah merencanakan di bulan Ramadan ini Bu, tapi di pagi hari kita akan hadirkan head practice. 3 kali pertemuan selama ini, karena untuk santri-santri juga kita punya kajian tentang mempelajari head practice dengan 5 rumusnya. Kalau Ibu sudah memegang 5 rumus memahami head itu, nanti paham untuk head berikutnya. Dan di saat belajar ilmu head, dilarang membawa buku kita itu. Buku yang sudah ditulis tentang head itu tidak boleh dipegang di saat belajar, tapi cukup membawa kertas kosong dan pulpen, dan nanti diikuti petunjuk kita yang untuk menulis begini-begini. Nanti keluar dari majelis ada gambaran tentang head practice dengan rumusnya. Sebab banyak orang, biarpun setiap minggu, setiap bulan adalah head, kadang masih belum tahu head. Dan belajar ilmu head adalah wajib, seperti kewajiban Anda belajar ilmu wudu. Sebab orang yang tidak benar headnya, tentu banyak melanggar di dalam urusan sholatnya. Pertama, kita berikhtiar untuk bisa yakin pada calon pasangan. Selain sholat istikharah, apa saja yang bisa cepat-cepat yakin? Yakin jangan dipaksain ya. Wah ini. Anda istikharah lakukan. Ini, selain istikharah, bagaimana bisa cepat-cepat yakin atas cepat yakin gimana maksudnya? Yakin ditinggalkan atau yakin jadi? Kalau maksa yakin jadi biasanya senang dulu ini, enggak benar begitu. Jadi maknanya Anda melakukan istikharah itu di dalam memilih jodoh itu bukan untuk meyakinkan Anda harus maju, tapi minta petunjuk dari Allah antara maju dan mundur. Jadi serahkan ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jauhkan. Bukan istikharah memaksa, ya Allah, kalau memang baik untukku mudahkan ya Allah, kalau tidak baik jadikan baik ya Allah. Ya benar, doa seperti itu boleh-boleh saja, tapi doa istikharah itu adalah doa yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah Anda melakukan salat istikharah, di esok hari lakukanlah proses semestinya. Jika harus Anda komunikasi antara keluarga dengan keluarga, lanjutkan komunikasi ini. Misalnya untuk saling tahu, tapi syaratnya bukan dengan pacaran. Komunikasi keluarga, obrolan, kira-kira pertemuan, musyawarah, dan sebagainya. Tapi pun di dalam hal ini, Anda harus istikharah. Maka setelah itu Allah sendiri yang akan menghentikan jika ternyata tidak pantas. Tapi ingat, istikharah itu syaratnya adalah orang itu pantas menjadi pasanganmu. Jangan salah. Jadi istikharah itu setelah Anda lihat secara zahir dia pantas. Ada perampok, ada pencoleng, ada orang tidak pernah sholat ngelamar. Enggak pakai istikharah lagi. Oh, nah, sebentar saya istikharahi. Dia pemabuk enggak sholat. Iya, sebentar saya istikharah. Oh, enggak. Kalau orang tidak sholat langsung tolak. Enggak ada istikharah. Istikharah itu adalah orangnya baik. Orangnya adalah memang soleh. Secara lahir baik. Secara amalnya baik. Baru kita istikharahi. Belum tentu yang baik itu pun baik buat Anda. Sekarang sudah enggak berlaku istikharah bagi orang yang sudah senang dulu. Gimana istikharah? Sebelum sholat ingat dia, habis sholat ingat dia, keimpi-impian dia, cerita sama abahnya, aku mimpi. Gimana nak kamu tidak mimpi, wong kamu sudah gandrung? Gak benar istikharah begitu, makanya itu bukan pendidikan dalam Islam. Istikharah itu hatinya kosong, kosongkan hatimu dari dia dan dia dan dia, ngadeplah kepada Allah, ya Allah, aku mohon petunjuk darimu ya Allah. Kalau dia baik untuk kemudahkanlah, kalau tidak baik jauhkan, maka nanti akan diberi oleh Allah yang terbaik. Istikharah itu adab. Istikharah itu adab, yaitu dengan melakukan sholat. Ada orang tua tidak berpuasa karena orang tua itu kadang waras, kadang enggak waras. Apa maksudnya? Pikun atau bagaimana ya? Sakit. Kalau namanya, mohon maaf, tidak waras artinya gila, biarpun hanya sedetik membatalkan puasa. Dan tidak wajib baginya untuk berpuasa. Apakah kita keperluannya? Dia minta uang untuk keperluannya. Apakah kita harus mengasihnya atau tidak di bulan puasa? Lah kalau orang yang tidak benar akalnya, maka kita wajib beri makan dong. Orang gila tidak wajib puasa. Jangan orang gila tambah gila nanti karena fisiknya tidak mendapatkan makanannya. Jadi orang gila tidak wajib puasa, orang sakit akal tidak wajib puasa, maka di saat seperti itu. Kalau dia minta makanan, berikan makanan. Dan hukumnya wajib Anda berikan makanan. Jangan sampai salah. Orang sakit, orang gila untuk puasa. Enggak bisa, dia tidak ngerti puasa. Malah tambah gila, nanti bisa merusak sana sini, bahkan mungkin bisa merusak tetangga kita, mengganggu tetangga kita, masalah nanti. Baik, ini saja kaum muslimin dan muslimat, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan lahir kami dan batin kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. agar siap untuk menerima ilmu, ya Allah. Ya Allah, hati anak-anak kami, hati kami semua, ya Allah, jauhkan dari dengki, sombong, dendam, dan segala macam penyakit hati yang Engkau Maha tahu. Engkau yang menciptakan hati kami, Engkau yang memiliki hati kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dan berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Jangan sampai ilmu kami adalah ilmu yang hanya kami dengar dengan telinga kami, akan tapi kami ingin, ya Allah, ilmu kami bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal, dan terimalah amal kami. Selamatkan kami dengan ilmu, ya Allah. Jadikan ilmu kami ilmu yang menyelamatkan kami. Jangan sampai ilmu kami yang menjadikan kami Engkau seksa, ya Allah. Alangkah banyaknya hamba-Mu yang mengetahui ilmu, akan tapi Engkau seksa, seperti yang disabdakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah ulama-ulama kami adalah ulama ahli surga, dan jadikan kami adalah orang yang menuntut ilmu dan ahli surga. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, ya Allah. Jangan kurangi sedikit pun hati kami, di hati kami, dari mencintai pasangan kami. Takut kami berbuat zalim, jadikan para suami ini semakin hari semakin mencintai istri-istrinya. Jadikan para istri ini semakin hari semakin mencintai suaminya. Jauhkan mereka dari berbuat zalim, ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang pernah berbuat zalim atau didolimi, kami mohon angkat kedoliman di rumah tangga mereka. Gantilah dengan kasih sayang, pengabdian, pengorbanan, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karena yang belum menikah, ya Allah, dan yang butuh menikah, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan yang halal, ya Allah. Pernikahan yang membawa keberkahan, pernikahan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami. Ya Allah, jadikan kami ahli ikhlas. Turunkan, ya Allah, semua yang bekerja di tempat ini, yang berjuang di tempat ini, jadikan ahli ikhlas, ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Satu puasa yang ditinggalkan oleh seorang hamba cukup untuk masuk neraka paling dalam, ya Allah. Maka kami sungguh tidak rela jika ada hamba-Mu yang hadir di tempat ini atau yang mendengar acara ini tidak melakukan puasa di bulan Ramadan atau tidak melakukan sholat fardu, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang tidak berpuasa atau meninggalkan sholat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus meninggalkan puasa dan meninggalkan solat. Kami tidak rela mereka Engkau hukum masuk neraka-Mu. Maka kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan jadikan mereka di esok hari menjadi ahli solat, ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kehinaan, ya Allah. Maksiat lahir dan batin kami, ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, telinga kami dari mendengar yang haram, jaga mulut kami dari mengucapkan yang haram, anggota tubuh kami dan Engkau lebih tahu. Jauhkan dari yang haram, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan, ya Allah. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Syahwat, ya Allah, menguasai kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk mengekang hawa nafsu kami, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terbeleset dalam zina dan mukaddimah zina, ya Allah, sucikan mereka, kami mohon ampuni mereka. Bersihkan mereka dan berikan kesadaran akan hinanya zina. Dan kami mohon, ya Allah, tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak ada yang tahu, tidak akan dihinakan di dunia. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau seksa. Muliakan mereka, mudahkan mereka untuk beribadah, untuk menutup kesalahan mereka pada masa yang lalu. Dan jadikan kami semua ahli surga-Mu, yang rezekinya sempit lapangkan dengan rezeki yang halal yang penuh berkah, ya Allah. Yang rezekinya masih haram gantilah dengan yang halal penuh berkah, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami, adalah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.